Mitra bisnis, perusahaan operator taksi Bluebird memutuskan menunda beroperasi di kota Batam guna melindungi keselamatan sopir menyusul kasus penganiayaan yang menimpa salah satu sopir taksi itu pekan lalu. Vice President Business Development Bluebird Group mengatakan, pengoperasian sementara ditunda menyusul peristiwa pemukulan yang diduga dilakukan sejumlah sopir taksi lain terhadap seorang sopir taksi Bluebird. Kalangan pengusaha di Batam menilai hadangan yang dihadapi perusahaan taksi Bluebird di kota itu oleh perusahaan taksi lokal maupun Pemkot Batam memperburuk ketidakpastian hukum di kawasan Batam. Seperti diketahui, ekspansi Bluebird di Batam pada awal Agustus tahun ini ditolak 20 perusahaan taksi lokal di Batam, meski sudah memiliki izin operasional dari Pemkot Batam dan mendapat dukungan legal dari putusan PTUN Tanjung Pinang. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda? Sebenarnya masalah kita kan masalah penegakan hukum saja. Kalau hukumnya lu tegakkan betul, orang-orang begitu lu tangkapin, pasti nggak berani. Tapi sekarang ini kan kalau lu rame-rame bunuh orang, rame-rame rusak orang kan nggak diapa-apain. Nggak ada yang ditangkap, nggak ada yang enggak. Jadi orang semua takut. Akhirnya semua melakukan hal yang sama. Pemerintahnya takut, semua pejabat takut kalau di demo. Itu kalau dilakukan secara brutal. Akhirnya semua melakukan yang sama. Akhirnya nggak ada lagi hukum di negara kita ini. Lu lihat sekarang rakyat kita tiru-tiru lah. Kalau yang jelek ini tidak ditertibkan, semua menirulah untuk melakukan yang jelek-jelek ini supaya didengar, supaya ditakutin dan lain-lain. Masalahnya itu saja kok. Tegakkan aja hukum selesai. Kalau tidak ya beginilah kita semua akan niru yang sama. Berkelahi aja lah kita dari horizontal, berkelahi dari vertikal. Tidak ada lagi yang baik negara ini. Apa ini yang kita mau sama-sama? Apa itu demokrasi yang kita inginkan? Kan enggak. Itulah soal-soal yang sudah salah kaprah semua menurut saya. Nah itu tergantung memang leadership sekarang. Kepemimpinan yang lemah, kepemimpinan yang tidak menegakkan hukum dan semua dibiarkan. Nah, pembiaran ini merusak semua tataan yang sudah ada. Nah, peristiwa seperti ini bukan yang pertama kalinya terjadi. Apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah agar tidak berkepanjangan dan berulang? Begini ya, sebenarnya juga pemerintah ini bagaimana membalance itu. Kan you yang kasih izin trayeknya atau apa ya. Itu kan pemerintah juga harus melihat. Supaya ada balance juga antara yang gede dengan yang kecil. Yang kecil-kecilnya juga mesti bisa hidup dan yang gede-gede juga tidak mesti monopoli sendiri. Nah, membalance itulah kebijakan you di dalam memberikan trayek-trayek dan izin-izin yang ada. Jangan izin yang ada itu keluar karena you disogok gitu, atau you ingin apa, melakukan semua ketidakadilan yang ada, tentu orang jadi marah. Saya nggak tahu siapa yang benar lah ini kali. Cuma persaingan itu mesti saling menghidupkan, bukan persaingan yang saling mematikan dan persaingan yang membuat orang marah satu sama lain karena you tidak adil. Gitu. Itu menurut saya yang harus diperhatikan. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.